Heavy on the track. Calling gua suruh datang, play terus sampai siang panas matahari ini manggang, sungguh sangat amat gersang, rasanya seperti dipanggang. Gua tajam gas langsung pulang, bawa motor gak bisa nyambangin sang. Lemes banget tapi pantang, patang rasa ingin pulang. Nanti malam lanjut begadang, nanti malam lanjut begadang, nanti malam lanjut begadang, nanti malam lanjut begadang. Begadang, hey, begadang, ya, begadang, begadang, begadang, hey, begadang.